Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua Allah membuat kita menjadi lebih dekat karena ketaatan kita kepada Allah. Selalu Allah mengirimkan rahmat-Nya, petunjuk-Nya, hidayah-Nya, serta untuk itulah kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih membahas surah An-Nahl ayat 127. Untuk itulah kita akan sangat dekat nanti penjelasannya bagaimana kita akan menghadapi di awal-awal bulan Ramadan, karena firman Allah dalam surah An-Nahl 127 ini menuntut kita supaya lebih sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. ولا تهزن عليهم ولا تكو في ضيقهم مما يمكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artinya, bersabarlah wahai Rasulullah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu berselisih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ayat ini adalah ayat yang sangat menggugahkan hati kita. Tentunya perlakuan orang-orang kafir pada saat itu yang dirasakan Rasulullah, yaitu akan menjadikan kesedihan itu akan terus menerus disebabkan mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu merenungkan, apakah hal ini akan merasakan sebagaimana yang dirasakan para nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu mereka banyak sekali tidak mengikuti para nabi-nabi, lebih banyak mereka itu membangkang, melanggar perintah Allah dan tidak segan-segan. Untuk itulah Allah juga tidak akan segan menurunkan bala tentaranya, azab dan cobaan yang terus menerus yang akan menimpa negeri mana saja ketika itu telah banyak membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita dapat menghadapi hal itu semua, menjadikan ketaatan kita kepada Allah satu kuncinya, bersabarlah engkau Rasulullah. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya, berarti ini mengingatkan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Wa ma sabruka illa billah, yang ditekankan di sini. Datangnya kesabaran itu adalah merupa ketaatan kepada Allah. Kalau seandainya kita meyakini kesabaran itu merupakan ketaatan kepada Allah, maka kita harus minta sabar, karena dengan itu semua Allah akan memberikan pertolongannya. Karena sabar itu adalah berupa pertolongan satu-satunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita akan merasakan kesedihan disebabkan kekafiran orang-orang lain, disebabkan orang-orang tidak mau mentaati perintah Allah, disebabkan orang sudah banyak tidak mau mendengarkan pengajian-pengajian lain, sudah disebabkan orang-orang tidak mau lagi mendengarkan ataupun datang ke pengajian, mereka juga tidak mau mendengarkan, mengobrol sana sini, yang paling mereka utamakan adalah bisnis mereka, tentang iuran mereka per bulan, arisan mereka, itulah yang mereka selalu dahulukan. Sehingga apabila ada sesuatu yang menjadikan diri mereka itu agak keruh sedikit, mereka merasakan hati mereka itu adalah sangat sempit terhadap tipu daya yang mereka rasakan di sekeliling mereka. Untuk itulah kunci utamanya, kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kita, karena dengan sabar itu akan membuka seluruh kunci kehidupan yang menjadikan diri kita itu sangat mudah melaksanakannya. Melaksanakan itu semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Ardiansyah, yang akan menjelaskan kesabaran itu sehingga terpancar dari keimanan dan ketaatan orang yang soleh dan takwa kepada Allah. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh sangat indah Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip membujuk dan mengajak kita agar bersabar, teguh dan tegar dalam menghadapi cobaan dakwah yang kita terkadang alami dalam menyampaikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Khusus seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul berkenaan menjelang bulan Ramadan, khususnya kita sekarang sudah di penghujung dari bulan Syaban, maka kesabaran demi kesabaran itu haruslah senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Sabar yang dimaksud di sini bukanlah sabar dalam artian yang pasif, artinya nerimo, pasrah, dan tidak melakukan apapun. Tapi sabar yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dengan menegaskan wa ma sabruka illa billah, itu menunjukkan bahwa sabar orang yang beriman itu adalah sabar yang aktif. Bagaimana sabar yang aktif itu? Sabar yang aktif itu dalam pengertian dia bersabar dan terus senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kalimat sabar sebagai, katakanlah, hinaan atau teguran, bahkan ejekan kepada orang-orang kafir. Wa ma asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka di dalam api neraka itu. Ya, sabar yang seperti itu tidak kita inginkan, ya, sabar dalam kemaksiatan, tapi yang ingin dijelaskan tidak lewat ayat ini adalah sabar dalam menghadapi cobaan dalam menjalankan kebaikan. Nah, boleh jadi nanti di dalam bulan Ramadan kita menghadapi banyak cobaan. Cobaan dari teman, dari sejawat, bahkan dari atasan agar kita tidak puasa misalnya, atau agar kita berbuat maksiat, atau bahkan kadang-kadang tontonan di televisi itu sungguh sangat menggoda dan menggiurkan, sehingga kita harus bersabar dalam menjalankan aktivitas ibadah kita dalam kehidupan ini. Boleh jadi di dalam bulan Ramadan nanti kita akan menghadapi cobaan sehingga kita terpaksa marah atau harus marah. Nah, ini kesabaran harus kita kedepankan. Karena apa? Karena kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita itu adalah pertolongan dari Allah, maka kita bersyukur ketika Allah menolong dan membela kita. Ya. Nah, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi banyak sekali ya, tantangan, rintangan, halangan, bahkan ancaman kematian ketika beliau menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Saya kira kalau kita sekarang ini berdakwah menyampaikan agama Islam, ya mungkin tidak sampai nyawa kita terancam. Kalaupun nyawa kita terancam, mungkin ada yang mengancam, sekarang ini banyak yang melindungi dan membela kita. Kita bisa lapor kepada pihak yang berwajib, atau bahkan kita bisa minta perlindungan kepada yang lain. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, kepada siapa dia meminta pertolongan? Karena orang-orang yang berada di sekitarnya sebahagian besar, hampir semuanya memusuhi beliau. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma sabruka illa billah." Ya. Tidaklah kesabaran itu kamu itu kecuali dengan Allah. Dan ini pulalah yang menjadi pegangan kita dalam menyampaikan dakwah kita ini. Ketika kita sabar, ya, kesabaran kita itu karena Allah. Kesabaran kita itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang kecil, bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan apapun. Tetapi marilah kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bersabar karena kesabaran yang kita sampaikan di dalam dakwah kita, yang kita sampaikan di dalam aktivitas kita sehari-hari, kita cerminkan kesabaran itu, maka itu semuanya akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan agar kita tidak bersedih, sebab kesabaran ini kadang ada orang yang sabar tapi hatinya tetap bersedih. Dia dapat menerima musibah yang pada menimpa dirinya atau sesuatu yang mendera dirinya, tapi dia tetap bersedih. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar dan jangan bersedih. Artinya anggaplah semuanya itu sebagai ladang pahala bagi dirimu. Nah, ini yang penting bagi seorang dai juga, karena kesedihan itu dapat merusak diri, dapat menurunkan kesehatan kita, dan dapat mendangkalkan daya ingat dan pikir kita. Sebab ketika kita bersedih sampai merasuk ke dalam hati kita kesedihan itu akan bahkan bisa jadi mencelakakan diri kita sendiri. Kecelakaan diri kita sebagai seorang dai itu memang diharapkan oleh orang-orang yang menentang dakwah kita. Jadi kita bisa jadi rugi dua kali. Sudahlah kita celaka, dan orang-orang di luar Islam itu atau orang-orang yang membenci dakwah kita itu akan bahagia dengan kondisi kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan nabinya, wala taku fi sadd fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan sampai hatimu itu menjadi sempit, jangan sesak. Jangan sampai gara-gara orang menentang dakwah kita, kita menjadi stroke, kita kemudian menjadi sangat bersedih, dan seakan-akan kita menjadi orang yang sudah celaka dan sudah habis dan tidak ada gunanya lagi. Tidak. Tapi kita menyampaikan dakwah itu hanya sebagai usaha. Semoga usaha dakwah yang kita sampaikan itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan dakwah kita, dan Allah berikan pencerahan, hidayah, inayahnya kepada orang yang kita dakwah itu, sehingga dia mau mendengar. Dan kalaupun mereka tidak mau mendengar, paling tidak kita telah melakukan tugas kita. Mungkin itu, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Aryansah. Kesimpulan dalam ayat ini, Allah menyuruh kita, wala tahzan alaihim. Jangan engkau bersedih, berkecil hati terhadap apa saja yang diperbuat oleh mereka. Jadi, apa yang ditujukan oleh Allah di sini, yaitu supaya kita terus bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu akan membuahkan hasil betul-betul dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, saya Fazrul Haq bersama Ustaz Aryansah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.